Kau jaga selalu hatimu saat jauh dariku. Tunggu aku kembali. Ku mencintaimu selalu. Terima kasih, Mas. Akhir menutup mata. Second say. Mencintaimu, aku tenang. Merindukanmu, aku ada. Di setiap engkau membuka mata, merindukanmu selalu ku rasakan. Selalu memelukmu penuh cinta. Itu yang selalu aku impikan. Kau mampu membuatku tersenyum. Dan kau bisa membuat jaga selalu hatimu. Terima kasih. Mungkin bakal dilanjutin sama Nuna Faresa.